Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Wahnahwat, kita masih membahas dari syarat yang kelima, dari syarat kewajiban haji, yaitu firman Allah, lillahi ala nasi hijjul baiti man ista'ilai sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Nah, kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan secara harta dan kemampuan secara fisik. Adapun yang maksud kemampuan secara harta, yaitu dia masih memiliki harta yang lebih setelah dia melunasi hutangnya dan setelah dia memberi nafkah yang syar'i, artinya dia masih menyisakan uang selama dia perjalanan pulang pergi dan sampai balik kembali, masih ada uang disisakan untuk anak dan istrinya, untuk mereka makan, untuk mereka melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, dan juga dia telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Oleh karenanya harus kebutuhan primernya terpenuhi. Misalnya seorang menuntut ilmu, tentu di antara kebutuhan primernya adalah memiliki buku-buku, maka tidak dikatakan kamu harus jual bukumu untuk haji, enggak boleh seperti itu. Demikian juga seorang yang memiliki kebutuhan primer seperti mobil, dia mungkin naksi atau dia perlu pergi ke pasar pakai mobil, maka jangan dikatakan kepada dia kamu harus jual mobilmu untuk hajian, mobil ini mahal, kau jual untuk haji, enggak bisa, karena mobil tersebut dia butuhkan untuk melaksanakan kehidupan dia sehari-hari, kegiatan dia sehari-hari. Demikian juga seorang mungkin ahli dalam hal tertentu, misalnya tukang cukur, memiliki alat cukur yang canggih, yang mahal, atau misalnya dokter gigi punya alat untuk praktek, alat-alat praktek dokter gigi. Kemudian tidak boleh kita katakan kamu harus jual ini alat dokter gigi karena harganya mahal, kau jual untuk berhaji ini. Tidak boleh, karena itu kebutuhan primer dia. Kemudian misalnya ada orang ingin menikah, dia punya uang untuk mahar dan untuk mungkin persiapan walimah, dan ini cukup untuk berhaji, maka tidak boleh kita katakan kamu tunda nikahmu, harus kau haji dulu. Enggak, karena ini kebutuhan primer. Jadi kalau dia sudah memenuhi kebutuhan primernya dan masih ada uangnya, maka itu baru dikatakan dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jadi kemampuan harta yang pertama. Yang kedua, kemampuan fisik. Jadi kemampuan fisik maksudnya apa? Dia mampu untuk berhaji, dia mampu untuk naik pesawat zaman sekarang ya, naik kendaraan untuk berpindah dari satu manasik ke manasik yang lainnya, dari Mina ke Arafah, dia mampu untuk naik kendaraan. Jadi ini kemampuan fisiknya harus ada. Jadi karena kita berhaji bukan cari mati di sana, bukan ingin mati di Mekah, tidak, kita ingin berhaji. Dan kalau orang tidak mampu, tidak boleh dipaksa. Karenanya kalau ada orang ternyata memiliki kemampuan harta dan kemampuan fisik, maka wajib bagi dia untuk segera berhaji. Sebagaimana telah kita jelaskan, bahwasanya kewajiban haji itu kewajiban yang faur, yaitu segera, tidak boleh dia tunda. Kalau dia tunda, maka dia berdosa. Dia harus daftar tahun itu. Kenapa? Duitnya ada dan dia mampu secara fisik. Kemudian kalau ada orang ternyata dia tidak mampu, badannya tidak kuat, duitnya juga tidak ada, maka jelas ini tidak wajib untuk haji. Atau dia mampu secara badan, sehat, kuat, seger, tapi duitnya enggak ada, juga tidak wajib haji. Adapun jika dia memiliki kemampuan harta tapi fisiknya tidak mampu untuk berhaji, selama-lamanya tidak bisa lagi berhaji, kalau dia sakit ya tunggu sampai sembuh. Tapi kalau ini kondisi tidak mungkin lagi dia berhaji. Kenapa? Karena dia mungkin memiliki penyakit komplikasi yang menurut dokter tidak atau susah untuk sembuh. Cara kedokteran susah untuk sembuh. Atau misalnya, nanti dia mungkin kita katakan tunggu sembuh dulu berhaji, karena misalnya dia terkena penyakit kanker atau komplikasi dan yang lainnya. Atau orangnya sudah sangat tua, tidak mungkin kita bilang tunggu muda lagi. Dia sudah tua, tidak mungkin untuk naik pesawat, sudah sangat tua, tidak mungkin untuk naik kendaraan dari satu manasik ke masyair, dari Mina ke Arafah dan yang lainnya. Maka orang seperti ini tetap dia wajib haji, tapi bukan dia yang berhaji, tetapi dia menyuruh orang lain untuk menghajikan dia. Sebagian dalam hadis, ya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna imra'atan qalat, ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna fariidatallahi 'ala ibadihi fil haji adrakat abi. Ya Rasulullah, sungguhnya kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya untuk berhaji telah mengenai ayahku. Adrakat abi syaikhun kabiran, hanya saja ayahku sudah tua. La yathbutu 'alal rahilah afa ahuju anhu, dan ayahku tidak mampu untuk kokoh di atas kendaraan, tidak kokoh di atas unta misalnya, tidak mampu. Kalau dia naik pasti akan jatuh. Maka kata wanita ini, afahuju anhu, apakah saya boleh menghajikan ayahku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, boleh. Ya, ini dalil bahwasanya orang yang membeli kemampuan harta, kemudian ternyata dia tidak mampu untuk berhaji karena fisiknya tidak kuat, sudah sangat tua atau sakit komplikasi, maka dia menyuruh orang untuk menghajikan. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga ada syarat tambahan bagi seorang wanita. Wanita hanya boleh wajib haji kalau dia memiliki mahram. Adapun kalau dia tidak memiliki mahram, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhu mahram, wa la tusafir illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang berdua-duaan dengan lelaki kecuali wanita tersebut ada mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, faqama rajulun faqala, ada seorang berdiri kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan." Ya Rasulullah, istriku sedang keluar untuk melaksanakan ibadah haji. "Wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza," dan aku telah mendaftar untuk ikut serta dalam perang ini dan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam intalik fa hujja ma'a imraati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi engkau, berhajilah bersama istrimu. Sallallahu alaihi wasallam tidak memperinci tatkala itu apakah istrimu pergi bersama wanita-wanita yang lain yang amanah dan yang lainnya, apakah istrimu cantik atau tidak. Rasulullah SAW tidak bertanya apakah istrimu aman atau tidak. Rasulullah SAW langsung menyuruh laki-laki tersebut untuk menemani istrinya untuk berhaji, bahkan tidak perlu berjihad karena jihad fardu kifayah. Adapun menemani istrimu haji adalah fardu ain, kau harus menemani istrimu karena sungguhnya wanita butuh mahram, butuh seorang yang menjaganya dari timbul kerusakan, timbul keburukan, atau menjaganya dari gangguan orang-orang yang fasik dan misalnya menjaga jangan sampai dia akhirnya ngobrol sama laki, akhirnya terjadi jalinan hubungan-hubungan yang haram misalnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh sang lelaki tadi untuk menemani istrinya untuk berhaji. Dari sini, meskipun ada khilaf di kalangan ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya wanita yang tidak punya mahram tidak wajib untuk haji. Ustadz, bagaimana kalau dia tetap berhaji meskipun tidak pakai mahram? Kita katakan bahwasanya hajinya tetap sah namun dia berdosa karena dia melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan la tusafir illa ma'adhi mahram, wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan mahram. Wallahu taala alam bisawab.